Mitra bisnis, saat ini berkembang sebuah wacana yang diusung oleh anggota legislatif di DPR, MPR, serta DPD untuk mengembalikan peran GBHN dengan cara kembali melakukan amandemen terhadap UUD. Menurut penilaian para pengusung wacana kembali ke GBHN, garis besar haluan negara lebih mengakomodir keinginan rakyat, mengingat yang menyusun GBHN bukan hanya jajaran eksekutif, sehingga bisa memberikan arah yang jelas bagi eksekutif untuk menjalankan roda pembangunan nasional. Seperti apa pandangan Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, mereka yang mendukung kembalinya GBHN mengatakan GBHN lebih baik dalam memberikan arah pembangunan kepada jajaran eksekutif, lantaran yang menyusun bukan hanya eksekutif. Nah, apa pendapat Bapak? Iya, tidak betul. Oleh karena yang menyusun dulu Wanhan Kamnas. Wanhan Kamnas itu tidak bisa dianggap sebagai tunduk pada pemerintah, tapi suatu komisi. Tetapi yang ngetok palu kan yang ngetok palu sebagai undang-undang kan MPR. Namanya bukan undang-undang kalau GBHN, namanya TAP MPR nomor sekian gitu kan. Tapi Pak, mereka yang mengusung kembalinya GBHN juga menilai bahwa RPJM kalah transparan dibandingkan GBHN. Apa pendapat Bapak? Ya sudah, kan tinggal dibikin transparan. Caranya bikin transparan bagaimana, terus kemudian di pinpoint yang nggak beres mana itu dibetulin terus di amandemen. Undang-undangnya kan selesai. Undang-undang kan mengikat. Nah kalau perlu undang-undangnya diganti menjadi GBHN itu. Jadi memang harus ada undang-undang yang digugurkan sebelum kita kembali ke GBHN ya Pak Kwik? Tidak juga. Kalau undang-undang sekarang yang ada RPJM diganti GBHN kan bisa juga. Ketika mengganti GBHN itu namanya kan amandemen. Dalam amandemen masukkan aja pasal-pasal yang nggak beres mana. Dikoreksi sekalian. Jadi yang simple jangan dibikin ruwet lah. Makanya saya berkesimpulan ini asal dor itu, news itu. Apa iya sih Pak, para pengusung wacana kembali ke GBHN hanya sekedar mencari publisitas? Iya, percaya saya lah. Saya kan kenal Pak Taufik Ibas. Cuma fotonya besar-besar di koran. Apakah yang mengusung wacana ini memang hanya ketua MPR saja Pak Kwik? Iya, tapi yang membawa kan dia antusias itu. Saya kira juga dari mereka. Kan ketua MPR yang baru gitu, yang membawa wacana itu. Lalu apa gunanya ya Pak, jika memang tidak ada beda antara GBHN dan RPJM? Data isi. Ya, kok isinya kurang lebih sama kok, nggak ada. Bedanya cuma satu, sekarang DPD dilibatkan gitu kan. DPD mau dilibatkan. Boleh saja kalau presidennya setuju. Buat saya sama sekali tidak prinsipiel itu. Buat saya yang penting kan substansinya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.